Atau menurut bahasa artinya ialah contoh. Kesimpulan atau pada kesimpulan bulan itu contoh sama si bulan. Bulan apa para alat bulan itu? Bulan contoh sama si bulan. Ya. Apa? Contoh lain. Menurut istilah Allah, apa ialah isim yang mengikuti i'rab atau sesuatu kemudian atau dia sesuatu yang mengikuti i'rab kalimat sebelumnya dengan perantaraan salah satu huruf apa? Dengan perantaraan salah satu suatu yang mengikuti ikhraf lapat sebelumnya dengan perantaraan salah satu huruf apa? Suatu yang mengikuti ikhraf kalimat sebelumnya dengan perantaraan salah satu huruf atau contoh jaa zaidun wa ahmad ahmad dan zaid datang ahmad ini namanya Ator. Ya, dia mengikuti istrof kalimat sebelumnya juga dengan tanpa salah satu Ator yang berdaya ulamanya makhluk. Wau namanya Khartul Adfi Ahmad namanya Rin atau siapa sesuatu yang menutup kalimat sebelumnya dengan kata atau satu roh atau kalimat sebelumnya yang cukup rohnya namanya makhluk. Ya, jadi sama dalam hal apa ini? Istrofnya saja. Apa dia butuh apa? Ngasor dia ikut ngasor, kosor dia ikut, jadul dia ikut. Ini masalah makrifat nasiah boleh beda. Mudanna atau anas boleh beda. Mufat mutalat jalan boleh berbeda. Tanda sifatnya boleh berbeda. Yang penting apa apa. Nah teman-teman, kalau teman-teman jasa sama jasa oleh. Contohnya jasa Zaidun wa wal Ahmadani boleh. Walaupun satunya tanda rapatnya atau makasihnya pakai ini tidak masalah, yang terlihat nama-nama rapatnya yang ada itu rapat satu, itu tidak masalah satunya mudah, kan satunya yang mana tidak masalah yang penting nama-nama rapatnya. Sudah, itu ada contohnya. Poin pertama, ini siapa ini? Atau yang kedua, aswa atau pokoknya atau kita mengikuti atau kalimat sebelumnya, ya. Dalam hal hip-hop saja. Atau mengikuti maksud dalam burung kalimat sebelumnya. Dalam hal hip-hopnya saja. Jadi masalah mendapatkan manat, masalah mendapatkan akhira, masalah mendapatkan jamaah, tidak sama juga apa-apa. Ya, dan masalah tanda ikhrafnya, tidak sama juga tidak apa-apa. Contoh ya, dalam kita kajian disebutkan contohnya, ya. Qama Zaidun wa Amrun, ra'aitu Zaidan wa Amrun, mara'tu bi Zaidin wa Amrin. Zaidun lam yakum wa yakun, pakai lam ini mu'alif mengalami kesalahan dalam mengikuti contoh majzum al majzum. Kalau Zaidun lam yakum wa lam yakun berarti jumlah atau pada jumlah, ya, pada kalau jajar ikut jajar, jajar dalam jantung, wajar pun tidak pakai ilam, ya. Contoh itu, tak, lah, mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, tanpa mengurangi rasa hormat pada beliau, rahmatullah, Zaidul Islam yang kembali menyebut, ini contoh yang salah. Kalau untuk mencontohkan, aw ala mutuzumin, ya gampang. Yang benar, Zaidul Islam yang kembali, wajah put, ya, namanya tak pakai, ya, nah. Sehingga yang pun itu jajam tanah sebelumnya lam yakun. Ya. Apa? Paham? Ini disampaikan oleh semua pesawat aku atau jurumnya. Jangan sampai lupa. Ya. Dan apa sama apa? Contohnya, Qawma Zaidin wa Amroi. Nasab sama nasab, contohnya, Ra'aitu Zaidin wa Amroi. Kopet sama kopet tentunya maratu bizaidin wa amrin. Jadun sama jadun sebenarnya. Zaidun lam yakum. Wa yakut. Pakai lam. Wa alif pakai lam. Ini yang masuk salah satu kesalahan beliau. Mungkin salah kulit. Ya. Pada kopet. Kemudian. Saya tulis terus. Nah, selanjutnya ketika macam-macam huruf atau yang bawah pulang. Pulang atau ada 10. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ada 9. Yakni tidak memasang iman, tidak memasang iman dalam keadaan iman, ya, atau itu kemudian iman, ya, tidak memasukkan iman dalam keadaan roh. Yang rajin mendapat ilmu dari Tauzir rahmatullah. dimaksud adalah sebagai berikut. Tidak boleh menolak surat atof yang dimaksud sebagai berikut. Kalian lihat kitabnya. Surat satu. Al-Waw. Coba. Kita buka langsung. Ya. Memiliki arti dan seperti aja tidak bedakan lo maka Zaidun Allah Zaid atau Allah maka Zain Muhammad di labangnya atau Al-Ibab dua B Al-Fa-Fa ya Al-Fa artinya setelah itu nah atau lalu contoh ya saya itu Pak Umar. Saya datang. Setelah itu Umar. Atau lalu Umar. Tiga C. Tumman. Artinya kemudian zara ini sudah maksudnya Ali kabur, kemudian mati. Empat, C, tau. Artinya, atau. Lahman atau khubzan ambil kakek atau roti nah suruh milih dalam betul Yang kelima. P. A. Memiliki api ataukah? Ataukah? Contoh. Aqariban am ba'idan tahdur. Aqariban am ba'idan tahdur. Kamu datang dengan waktu dekat, apakah masih jauh? Ya. Apakah masih dekat? Apakah masih jauh kedatangan? Ya. Apakah masih bagian satu? Apakah masih dapat? Apa yang korban? Dengan waktu dekat, sampai dan apakah dengan waktu yang masih lama, tentu kau datang. Tidak ada. Ya. Sampai dan sampai dan tentu. Yang keenam, lakin. Eh. Lulu. Apa? Al-Waw, Wal-Fa, Wal-Tuhma, Wa-Aw, Wa-Am. Yang ke enam, Barak Imma. Nah, ini menurut Ibn Jurum memasuk atau Ibn Qayyim mengatakan bukan ya. Contoh, apa sih? Imma artinya apa? Jadi, bisa jadi. جاء إما زيد وإما عمرو. جاء إما زيد وإما عمرو. Nah ini yang arsip tidak terlalu atau ya karena amrat ini dirobat mengikuti zaitun yang dirobat dengan kata kau atau ya bukan iman ya oleh itu karena mesti harus ada kau atau iman zaitun ke iman amrat maupun dan iman zaitun iman amrat harus kasih wawu. Sehingga Ibn Jurjil mengatakan Ja'afun al-Zaitu wa'imah. Ini contoh yang jelas. Tapi yang menjadi huruf atau adalah wawu atau bukan imam. Ya, karena tidak ada dua amil yang disebutkan satu. Ya, dan kita lima. Ya. Jadi wawu atau imam. Kalau pilih wawu, ya. Kalau pilih imam, ya tidak, wawu ini dua. Wawu bisa, imam putu wawu. Ya, bisa wawu kan? Atau imam itu. Ya. Nah. Yang ketujuh. tertentu. Hal artinya tetapi. Contoh. Mana cara sahibun hal sahibun si saya tidak lulus tapi atas ya mana cara sahibun hal sahibun si saya tidak lulus hal sahibun tapi di atas yang lulus ya. Kelapan. Kelas. Kelas. Artinya tidak atau bukan. Jadi al-mustahid saja la al-kaslan. Jadi al-mustahid la al-kaslan. Pertemalah kamu dengan anak yang kafir, ya jangan atau bukan dengan anak yang malas. Karena kalau temennya malas, jadi kita apa ini? Malas. Pemajlis kenapa? Oh, malas. Kita malas. Ya? Pemajlis sama orang yang tidur, dia pengen tidur. Satu kamar, itu semua dia ingin melek. Tidak bisa bertahan lama ini. Nah. Itu, ya kan? Okay. Kalau satu sakan melek semuanya, mau tidur, malu dia. Akhirnya melek juga. Kalau memang punya malu. Iya kan? Tapi kalau kondisi itu, oh, tak enak. Ya. Nah, enak, yang lainnya boleh jadi tidur sendiri. Tapi kan waktunya tidur, ya tidur. Walaupun yang lainnya boleh. Itu maksudnya jadi tidak lalu pasang. Untuk malah dengan anak yang rajin, jangan dengan anak yang malas. Sembilan, laki. Ya. Sebenarnya, lakin artinya akan tetapi la tamdah fil asrar. Jangan kau menguji orang-orang jahat, tapi ujilah orang-orang yang baik. Sepuluh, terakhir, hatta, artinya sampai, akal tuh lakin mukhaffafa asalnya lakin. Nah, saudaranya ini nanti ya jadi orang wala wah itu lakin mukhaffafa bukan lakin mukhaffafa ya mukhaffafa di wawu ya kiri. Ada pertanyaan lagi?